Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خلفتنا عزكم الله الحمد لله. Segala puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tanpa adanya halangan apapun, kita masih diberi izin, kesempatan, dan waktu luang serta kesehatan untuk bisa kembali berjumpa dan berkumpul untuk mengkaji kitab Allah, mengkaji kalam Allah, mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengkaji sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Hadirin a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian risalah Mahiyas Salafiyah. Apa itu salafi? Yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita masih membahas An-Nuqtah Ar-Rabi'ah, pembahasan atau bab yang keempat, menjelaskan tentang hukum mengikuti prinsip salaf dan hukum menyandarkan diri atau mengaku sebagai seorang salafi. Kita telah membaca beberapa keterangan dari penulis hafizahullahu ta'ala tentang bab ini, yang intinya menunjukkan bahwasanya hukum mengikuti prinsip salaf itu hukumnya adalah wajib, bersifat fardhu ain. Masing-masing pihak wajib untuk melaksanakannya, masing-masing pihak wajib untuk mengikutinya. Karena yang namanya salafi, sebagaimana yang telah kita bahas pada bab-bab sebelumnya, salafi itu sesungguhnya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Mengikuti sunnah beliau itu hukumnya wajib. Maka demikian pula mengikuti prinsip salaf itu hukumnya wajib, karena salaf ahlu sunnah itu sama dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Dan penulis hafizahullahu ta'ala menyebutkan beberapa dalil yang menjelaskan tentang bab ini, baik dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari As-Sunnah. Kemudian, pada pertemuan sebelumnya juga kita membaca penukilan dari Al-Imam Utsman ibn Sa'id Ad-Darimi rahimahullah menjelaskan tentang bab ini, menjelaskan tentang hukum mengikuti prinsip salaf dan kewajiban untuk mengikuti prinsip tersebut dan mengamalkannya. Telah kita baca penukilan tersebut yang disebutkan oleh penulis Hafizullah. Kita masuk pada penukilan yang kedua. Beliau nukil dari ucapan salah seorang tokoh madhab Hambali yang terkenal, yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Beliau menukil ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan tentang hukum dan kewajiban untuk mengikuti prinsip salaf. Qalal mu'allif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah, wa qalal imam Ibnu Qudamah fi dhammit ta'wil. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Dhammut Ta'wil, tercelanya ta'wil. Ta'wil itu tindakan mengotak-ngatik syariat, merubah-rubah hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, faqad thabata wujubut tiba'is salaf rahmatullahi alaihim bil kitab was sunnah wal ijma'. Dan sungguh telah ditetapkan kewajiban mengikuti prinsip salaf, semoga Allah merahmati mereka semua. Ditetapkan kewajibannya di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Jadi kewajiban untuk mengikuti prinsip salaf itu ada dalilnya, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis yang sahih, dan disepakati oleh para ulama dan seluruh kaum muslimin. Dan sudah kita baca dalilnya, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau melanjutkan, wal'ibratu dallat alaihi, dan akal sehat itu mendukung kewajiban tersebut. Fitrah yang masih bersih, akal yang sehat, dan secara kenyataan itu mendukung kewajiban itu. Fa'inna salaf la yakhlu min ayyakunu musibin au mukhti'in. Para ulama salaf, mereka secara kondisi atau secara logika, antara dua keadaan, bisa jadi mereka benar, bisa jadi mereka salah. Ya, ini sekarang beliau hendak menjelaskan kepada kita bagaimanakah akal sehat kita mendukung kewajiban untuk mengikuti prinsip salaf. Bagaimanakah secara kenyataan menunjukkan bahwasanya wajib untuk mengikuti prinsip salaf. Beliau menjelaskan, salaf, para ulama salaf, Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama yang mengikuti mereka, mereka-mereka ini antara salah satu dari dua keadaan. Bisa jadi mereka benar, bisa jadi mereka salah. Fa'inkanu musibin wajabat tiba'uhum. Kalau ternyata mereka benar, dan itulah kenyataannya, maka wajib untuk mengikuti jalan mereka. Li'anna tiba'as sawab wajibun. Karena mengikuti kebenaran, itu hukumnya wajib. Jadi kita mengikuti prinsip salaf itu bukan karena semata-mata orang-orangnya, tetapi kita melihat bagaimanakah kebenaran yang dibawa oleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, utusan nabi dari Allah Subhanahu wa taala, membawa wahyu yang benar. Wahyu yang pasti benar, enggak mungkin salah. Para sahabat, mereka mendapatkan wahyu tersebut dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka pemahaman mereka istimewa, diutamakan di atas seluruh pemahaman yang ada. Dan para ulama salaf mengikuti jejak langkah mereka. Yang kita pandang, yang kita lihat adalah kebenaran yang ada pada mereka. Warukubal khata' fil i'tiqad haram. Dan kesalahan atau mengikuti kesalahan dalam berprinsip itu tidak boleh. hukumnya haram. Kalau kita tahu itu salah, tidak boleh diikuti. Kalau tahu itu adalah sesat, tidak boleh diikuti. Walannahum idza kanu musibin kanu 'ala siratil mustaqim. Dan para ulama salaf, kalau mereka adalah orang-orang yang benar, maka mereka berada di atas jalan yang lurus. Wa mukhalifuhum muttabi'un li sabilis syaitan al-hadi ila siratil jahim. Sementara pihak yang menyelisihi prinsip salaf adalah orang-orang yang salah mengikuti jalannya syaitan, yang mana jalan syaitan itu menuju kepada neraka jahannam wal'iyadzu billah. Jadi ini secara akal sehat dan fitrah kita itu sangat mendukung kewajiban untuk mengikuti salaf. Kenapa? Karena salaf itu pasti benar. Kok bisa? Karena pemimpinnya adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dibawa oleh Rasul itu pasti benar, enggak ada yang namanya salah. Karena beliau membawa wahyu dari Allah. Allah mengatakan wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa di antara orang-orang, siapakah yang ucapannya paling jujur daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah yang paling jujur ucapannya, dan Allah memberikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau mengucapkan dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka menunjukkan beliau pasti benar. Apa yang beliau sampaikan itu pasti benar, tidak ada kedustaan padanya. Dan orang-orang yang mengikuti beliau adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran. Maka secara akal sehat pasti mendukung dan pasti membela bahwasannya mengikuti Rasul, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka hukumnya adalah wajib, karena kita mengikuti kebenaran. Wa qad amara Allahu biittiba'i sabilihi wa siratihi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, memerintahkan semua hambanya untuk mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa naha 'an ittiba'i ma siwah. Dan Allah melarang untuk mengikuti jalan selain Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi prinsip salaf itu pasti benar. Prinsip salaf itu tidak ada kedustaan padanya, karena pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahihah dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ketika mereka di atas kebenaran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti mereka dan melarang kita untuk mengikuti selain jalan mereka. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan kecil yang menyimpang, yang membuat kalian tercerai-berai dan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepadanya. Ayat ini sangat tegas menunjukkan kepada kita, ikhwan fillah azzakumullah, kewajiban untuk mengikuti jalannya Allah, kewajiban untuk mengikuti siratul mustaqim, dan larangan untuk mengikuti jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa jalannya Allah itu? Yaitu prinsip salaf. Jalannya Allah Subhanahu wa taala adalah thariqatus salaf, jalannya dan prinsipnya salaf, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini, ketika itu beliau mengajak bicara para sahabat Beliau ketika itu duduk di atas tanah dengan membawa sebuah kayu di tangannya, kemudian menggaris sebuah garis yang panjang lurus, ya, dan kemudian membuat garis kecil-kecil di samping kanan dan samping kirinya. Kemudian beliau mengatakan, hada suratul mustaqim, hada sabilullah, wahadihi subul. Ya, yang lurus ini, satu jalan ini yang lurus, itu adalah jalan suratul mustaqim, jalannya Allah. Sementara jalan kecil-kecil yang ada di samping kanan dan kiri, hada subul. Ini jalan-jalan kesesatan. Kemudian beliau membaca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan kecil ini yang menghantarkan kepada kesesatan dan kebatilan, yang membuat kalian fatafarraqu bikum an sabilih, membuat kalian tercerai-berai, membuat kalian terpelanting dan menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang sangat tegas menunjukkan perintah dan kewajiban untuk mengikuti prinsip salaf. Beliau melanjutkan, wa in za'ama za'imun annahum mukhti'un kana qadihan fi haqqil islami kullih. Kalau ada orang yang menganggap jalannya salaf itu salah, berarti secara tidak langsung dia telah mencela Islam secara utuh. Ya. Kalau sampai ada yang mencela jalannya salaf, kalau ada yang mencela tariqatus salaf, kalau ada yang menghina prinsip salaf, berarti secara tidak langsung dia telah menghina Islam itu sendiri. Karena salaf itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salaf itu adalah wahyu yang Allah berikan kepada Rasul, baik berupa Al-Quran atau berupa As-Sunnah, dan juga pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka menyalahkan jalan mereka, menganggap sesat jalannya Rasul, itu sama saja dengan menyalahkan Islam itu sendiri. Li'annahu in jaza an yukhti'u fi hadha jaza khata'uhum fi ghairih minal islami kullih. Dikarenakan kalau seandainya kita mengatakan kalau jalan mereka itu salah, prinsip mereka itu salah, berarti secara tidak langsung semua syariat Islam itu salah. Ya. Kalau prinsip salaf itu salah, berarti syariat Islam itu salah, hukum-hukum Islam itu salah, gak ada yang benar. Dan ini konsekuensi yang batil, la yaqulu bihi ahad. Gak ada satupun yang mengatakan ucapan seperti ini kecuali orang-orang yang ganjil. Beliau mengatakan, wayambaghi alla tunqalal akhbar allati naqaluha. Kalau kita katakan prinsip salaf itu salah, berarti kita tidak boleh meriwayatkan berita-berita dari salaf. Hadis dari Rasul tidak boleh diterima. Kenapa? Salah. Wahyu dari Rasul tidak boleh diterima. Kenapa? Salah. Berita dari para sahabat tidak boleh diterima. Kenapa? Salah. Prinsip yang diajarkan oleh para ulama tidak boleh diikuti. Kenapa? Salah. Itu konsekuensi dari keyakinan yang menganggap bahwasanya prinsip salaf itu salah. Kalau kita sudah mengatakan prinsip salaf itu salah, berarti kita telah mencabut Islam dari akarnya. Semuanya salah. Walatusbat mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati rawauha. Dan konsekuensi yang lain, berarti kita tidak bisa mengimani mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Salah. Dan di antara mukjizat Rasul yang paling agung adalah Al-Qur'an. Berarti kita mengatakan Al-Qur'an itu apa? Salah. Fadabtul riwayah wa tazulus syariah. Prinsip ini membuat sunnah itu hancur dan membuat syariat itu runtuh. Ya. Kalau ada orang punya prinsip kayak gini, mengatakan jalannya salaf itu sesat, jalannya salaf itu salah, berarti dia telah meruntuhkan bangunan Islam pada dirinya. Berarti dia telah mencongkel Islam dari akarnya, menganggap semuanya salah. Karena salaf itu adalah Rasul itu sendiri, ajaran yang beliau bawa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa la yajuzu li muslimin ay yaqula hadha wa la ya'taqidu. Maka tidak boleh seorang muslim untuk mengucapkan ucapan ini atau bahkan meyakininya, tidak boleh. Jadi jangan kemudian kita punya keyakinan jalannya salaf itu salah, jangan. Ya. Tapi apakah kemudian mungkin muncul pertanyaan, ya? Apakah kemudian kita katakan orang yang mengatakan salaf itu salah berarti dia kafir? Tidak bisa seperti itu. Hukum secara umum tidak bisa disamakan dengan hukum secara person. Hukum secara umum, iya. Orang yang menyatakan jalannya salaf itu salah, berarti dia telah menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina Sunnah, menghina jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bisa dikhawatirkan kekufurannya. Tetapi kalau kita aplikasikan, kalau kita terapkan pada person, tidak bisa serta-merta seperti itu. Ya, bisa jadi, dan itu yang banyak. Ketika orang itu menyalahkan prinsip salaf, bukan karena dia mencela Islam, tetapi karena dia tidak paham apa itu salaf. Ya, bisa jadi dia tidak paham apa itu salaf. Bisa jadi dia paham, tapi pemahamannya keliru. Ya, dia mendapatkan pemahaman tentang salaf miring dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari orang-orang yang memang dalam hatinya memiliki kesesatan yang tidak suka dengan prinsip salaf. Akhirnya ketika ditanya tentang apa itu salaf, langsung dijawab dengan jawaban-jawaban yang mengerikan, jawaban-jawaban yang menyudutkan, jawaban-jawaban yang meremehkan prinsip salaf tersebut. Barakallahu fikum. Padahal sesungguhnya kalau orang itu faham apa salaf itu, bagaimanakah hakikat salaf itu, maka dia akan menghormatinya. Dia akan ngerti kalau salaf itu adalah agama dia sendiri. Islam itu sendiri, Al-Quran itu sendiri, Sunnah itu sendiri, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'an. Barakallahu. Sampai sini selesai ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Kemudian penulis mengomentari, wa kama qultu al-adillah katsirah. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan, dalil dalam bab ini itu sangat banyak, ya. Secara umum, semua dalil yang memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasul, yang memerintahkan kita untuk berpegangan dengan sunnah beliau, ajaran beliau, pemahaman para sahabat, maka itu adalah dalil yang menunjukkan kewajiban mengikuti prinsip salaf. Dan kita bisa lihat berapa banyak dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Kemudian penulis hafizahullah membawakan permasalahan yang berikutnya. Hukum menyandarkan diri kepada prinsip salaf. Ya, ini apa hukum kita mengatakan saya salafi? Apa hukum? Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, wa ammal intisabu ilaiha, adapun menyandarkan diri kepada prinsip salaf, hukumnya adalah faqul, maka aku katakan, qad alimta ayyuhal muwaffaq anna ittiba'a sabilil mu'minin minas salafil madin wajibun. Engkau telah mengetahui, wahai saudaraku yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada penjelasan yang telah lewat, bahwasanya mengikuti jalan kaum mukminin yang terdahulu itu hukumnya wajib. Ya. Tadi sudah kita bahas dalil-dalil komentar para ulama, semuanya jelas gamblang. Lailuha kana hariha, malam seperti siang. Kasyamsi fi rabi'atin nahar, seperti terik panas matahari di tengah siang bolong. Sangat gamblang dalil-dalilnya yang menunjukkan wajib mengikuti prinsip salaf. Maka beliau mengatakan, wa alaihi fal intisabu ilaihim syarafun wa izzun lak. Maka atas dasar penjelasan ini, saya katakan, menyandarkan diri kepada prinsip salaf, mengaku bahwasanya dirinya adalah salafi, merupakan sebuah kemuliaan dan kehormatan. Ya. Orang mengatakan ana salafi itu selevel dengan dia mengatakan ana mukmin. Ya. Kenapa? Karena salaf ya Islam itu sendiri. Barakallahu fiik. Salaf itu adalah prinsipnya Rasul. Salaf itu adalah sunnahnya Rasul. Salaf itu adalah pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka kalau kita mengatakan tentang diri kita ana salafi, saya adalah seorang salafi, itu merupakan kemuliaan. Berarti kita telah menyandarkan diri kita pada sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, sesuatu yang pantas untuk dihormati. Beliau mengatakan, qala al-imam, beliau membawakan penukilan dari beberapa para ulama menjelaskan tentang bab ini. Qala al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa ataza ilaihi. Bukan sesuatu yang tercela seseorang menampakkan prinsip salaf, menyandarkan dirinya kepada prinsip tersebut dan dia merasa bangga dengan prinsip itu. Ini bukan sesuatu yang tercela, bahkan sesuatu yang terhormat. Bal yajibu qabulu dzalika minhu, bahkan wajib bagi kita untuk menerima ucapan orang tadi. Kalau dia mengatakan saya salafi, enggak semata-mata ngomong, betul-betul diamalkan, betul-betul terpancar dari dia bagaimanakah prinsip salaf itu, maka kita terima, berarti dia memang benar-benar salafi. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, dikarenakan prinsip salaf itu pasti benar, ya. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Kalau ada orang itu mengaku dirinya salafi, tapi ternyata ucapannya enggak benar, tindak tanduknya enggak benar, prinsipnya batil sesat, maka enggak pantas dikatakan salafi. Ya. Ucapan dia mengaku dirinya salafi ini pelecehan terhadap salaf itu sendiri. Enggak ada ceritanya salaf mengajarkan kesesatan, enggak ada ceritanya salaf itu mengajarkan kebatilan. Maka kalau ada orang yang mengaku dirinya salafi, tapi ternyata tidak nampak dari dirinya prinsip-prinsip salaf, tidak pada ucapannya, tidak pada tindak tanduknya, tidak pada prinsipnya, maka tidak pantas dia dikatakan salafi dan tidak pantas untuk menyandang gelar salafi. Karena yang namanya salaf pasti benar. Beliau mengatakan, walau ta'ammalta ayyuhal muhib fi wasaya al-a'immah, kalau engkau perhatikan wahai saudaraku tercinta, bagaimanakah wasiat-wasiat para ulama, la wajadta annahum yusun bittiba waluzum sabili salafis salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, engkau akan mendapati kebanyakan wasiat mereka para ulama itu mesti menganjurkan kita mengikuti dan berpegang teguh dengan prinsip salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, banyak para ulama kita mesti kalau memberikan wasiat, memberikan nasihat, pasti nasihatnya tidak terlepas dari satu prinsip ini. Alaikum bitamassuk bisabili salaf, hendaknya kalian berpegang teguh dengan prinsip salaf. Wa yanhauna an mujanabatih, dan pasti mereka melarang kita untuk menjauhi prinsip tersebut. Karena kalau menjauhi prinsip salaf berarti menjauhi kebenaran. Ya. Kalau kita mengikuti prinsip salaf berarti kita mengikuti kebenaran. Fa min dzalik, di antara wasiat para ulama sebagai berikut. Yang pertama, qaulul imam al-Auza'i imami ahli Syam. Wasiat al-imam al-Auza'i imam ahli Syam. Beliau seorang ulama dari negeri Syam. Beliau pernah mengatakan, isbir nafsak ala sunnah. Sabarlah dirimu untuk tetap di atas sunnah. Ya. waqif haitsu waqafal qaum. Berhentilah pada perkara di mana para sahabat itu berhenti. Kalau para sahabat diam, diamlah kalian. Jangan berani berbicara. Jangan berani komentar. Waqul bima qalu. Ucapkan apa yang mereka ucapkan. Waqufa amma kaffu. Tahan dirimu pada apa yang mereka menahan darinya. Dan ketika para sahabat menahan diri mereka tidak mengamalkannya, ya, tidak meyakininya, maka kita lebih layak lagi jangan kita yakini, jangan kita amalkan, kita ikut prinsip mereka. Wasluk sabila salafika salih fa innahu yasau kama wasi'ahum. Dan ikutilah jalan para ulama salafus salih, karena engkau akan mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan telah mereka dapatkan. Ya, ini nasihat dari seorang alim di zamannya, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mewasiatkan kepada murid-muridnya dan kepada semua secara umum untuk mengikuti prinsip salaf. Bahkan dengan tegas beliau, kalau mereka mengatakan tahan, tahan. Mereka mengatakan diam, diam. Mereka mengatakan bicara, bicara. Dan beliau mengawali nasihatnya dengan isbir nafsak ala sunnah. Sabarlah di atas sunnah. Menunjukkan apa? Mengamalkan prinsip salaf itu tidak mudah. Mengikuti jalan salaf yang sesungguhnya itu tidak gampang. Butuh perjuangan. Apalagi kita hidup di masa dan di tengah-tengah masyarakat yang mungkin belum paham apa itu salaf. Jadi kalau kita menampakkan bagaimanakah salaf yang sesungguhnya, mungkin kita dianggap asing. Ini ajaran apa? Ini ajaran dari mana? Siapa yang ngajari? Mana dalilnya? Ini ajaran sudah lama. Ratusan tahun ketika Rasulullah SAW diutus. Ketika Al-Quran pertama kali diturunkan. Ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mengambil sunnah itu dari beliau. Sudah lama. Hanya saja mereka baru tahu. Ya. Apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Kalau sekedar mereka seperti itu, mungkin ringan. Tapi yang lebih daripada itu ketika mereka menunjukkan penentangan, pengingkaran, dan penindasan. Penekanan. Ya. Orang-orang yang menampakkan prinsip salaf dijauhi, ditekan, dibenci. Kemudian mengajak orang-orang, menghasut umat manusia untuk menjauhi orang ini. Faya subhanallah. Benar yang dikatakan oleh beliau. Isbir nafsat ala sunnah. Sabarlah dirimu di atas sunnah. Enggak gampang. Ya. Kemudian beliau membawakan rincian bagaimana bentuk kita mengikuti sunnah. Ya. Beliau mengatakan, qif haitsu waqafal qaum. Kalau mereka, Rasul dan para sahabatnya dan para ulama, mereka diam, kamu juga ikut diam. Ojo macam-macam. Kalau Rasul tidak berkomentar, Rasul tidak mencontohkan, jangan mengada-ngada. Ya, jangan kita mengada-ngada atau berkomentar atau bahkan berani untuk membuat sesuatu yang baru. Hati-hati. Ya. Waqul bima qalu. Kalau mereka mengucapkan, maka ucapkan sebagaimana ucapan mereka. Ya. Wa ila akhir. Butuh kesabaran. Tapi kalau kita mampu untuk melaksanakannya, beliau mengatakan, fa innahu yasa'uka ma wasi'ahu. Engkau mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan telah didapatkan oleh orang-orang sebelum kamu. Yang kedua, wa qala aydan al-imam al-auza'i rahimahullah juga mengatakan pada kesempatan yang lain. Beliau mengatakan, alaika bi atharis salaf wa in rafadaka nas. Wajib bagimu berpegang teguh dengan prinsip salaf meskipun umat manusia menentangmu. Ini lebih berat lagi. Kalau tadi kan bahasanya isbir, sabaro, ya. Kalau sekarang lebih fokus lagi. Beliau mengatakan alaik, wajib bagimu memegang prinsip salaf meskipun manusia seluruhnya menentangmu. Wa iyyak wa ara'ar rijal, hati-hati, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dan pemikiran manusia. Ya, jangan mengedepankan akal, jangan mendewakan akal. Akal itu Allah berikan kepada kita, tujuannya adalah untuk memahami dan mencerna, bukan untuk mengotak-atik, bukan untuk mengungguli sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Iyak-iyak wa ara'ar rijal, hati-hati, jangan kamu mengikuti pemikiran dan akal-akal manusia. Ya. Wa in zakhrafu lakal qaul, meskipun umat manusia membuat akal itu indah dengan ucapan-ucapan yang indah, dengan promosi-promosi yang indah. Namanya kebatilan, kalau disampaikan apa adanya, lari orang itu. Ya, batil yo batil, mau dikatakan benar yo enggak bisa, tetap batil. Ya. Kalau disampaikan apa adanya, bakal lari umat manusia. Tapi ahlul batil gak kehabisan akal. Kalau memang mereka ngutek-ngutek pakai akal mereka, yo opo caranya kebatilan ini laku. Bagaimana caranya kebatilan ini diikuti? Bagaimana caranya umat manusia mau menerima kebatilan tersebut? Bagaimana caranya? Zakhrafu lakal qaul, mereka akan membungkus kebatilan tadi dengan syubhat dan ucapan-ucapan yang indah lagi menipu. Orang kalau mendengarnya, kalau dia tidak punya ilmu, keimanannya lagi turun, bahaya. Bisa kesambar, bisa manut, bisa mantuk-mantuk, waliyadu billah. Ya, berbahaya. Belum memberikan kesempatan. Belum mengatakan. Fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqin mustaqim. Dikarenakan urusan agama ini sudah jelas sebagaimana dia diturunkan, kalau engkau mengikutinya, engkau di atas jalan yang lurus. Nasihat dari beliau, ya, hendaknya engkau dan wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan prinsip salaf, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, meskipun umat manusia seluruhnya menentangmu. Meskipun mereka semuanya mengolok-olok dirimu, mencelamu, menghinamu, merendahkanmu. Wa in rafadaka nas, alaika bi'atharis salaf, tetap wajib berpegang teguh dengan sunnah salaf. Ingat, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'. Sungguh tidak beriman kalian, gak sempurna imannya, sampai aku lebih dia cintai, lebih dia idolakan, lebih dia utamakan, lebih dia hormati daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh umat manusia yang ada. Ketika kita dihadapkan sesuatu yang berseberangan, ya, dihadapkan dua kondisi, antara memilih Rasul ataukah memilih manusia. Apalagi manusianya bukan sembarang manusia, orang yang mungkin paling dekat dengan kita, orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita hormati, mungkin orang tua kita, mungkin anak-anak kita, mungkin istri kita, mungkin saudara-saudara kita, orang-orang yang dekat hubungannya dengan kita secara nasab, memiliki hubungan darah dengan kita. Namun ternyata mereka bertolak belakang dengan apa yang kita yakini. Disitulah kita harus berpegang teguh dengan prinsip salaf. Disitulah kita harus bisa mengamalkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang tadi kita sebutkan. Ya, kalau dia lebih memilih Rasul, ya, lebih memilih jalan yang benar daripada keridhaan manusia, ya, daripada keinginan dan hawa nafsu mereka, maka itu wujud keimanan yang jujur, keimanan yang ikhlas, keimanan yang murni. Tapi kalau ternyata dia lembek, dia kemudian mengikuti hawa nafsu manusia, tidak mengindahkan ayat-ayat Allah, tidak mengindahkan sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, menyampingkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, maka itu wujud keimanannya turun, wujud keimanannya berkurang, wujud keimanannya ada yang tidak sempurna. Barakallahu. Ini nasihat dari beliau rahimahullah, hendaknya engkau berpegang teguh dengan prinsip salaf. Yang ketiga, وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث. Berkata Al-Imam Abu Ismail As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Beliau mengatakan, wa yaqtaduna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alladhinahum kannujum. Dan prinsip salaf, prinsip ahlu sunnah salafiyun adalah mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dan mengikuti para sahabat beliau, yang mana mereka diibaratkan seperti bintang di langit. Bintang yang ada di langit khanafidina azzakumullah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga fungsi utama. Fungsi yang pertama apa? Sebagai zinah lissama, hiasan langit. Fungsi yang kedua, rujumal lisyayatin, untuk melempar sebagai panah api untuk setan-setan pencuri berita langit. Dan yang ketiga, sebagai petunjuk arah bagi orang yang ingin untuk mencari arah. Barakallahu. Orang yang mengikuti sunnahnya Rasul, mengikuti prinsip salaf yang sebenarnya, maka dia seakan-akan sedang mengikuti bintang. Ya, mereka ini seperti bintang. Dia sedang melakukan perjalanan di sebuah padang pasir yang luas. Gono pelangi. Ya, kalau pelang ada pelangnya kan enak. Surabaya kanan. Ya, Tuban lurus mungkin. Ya, wayla akhir enak. Tinggal ikuti pelang saja. Ini nggak ada pelang. Lihat ke langit. Bintang-bintang itu akan menuntunmu ke sebuah tempat yang kamu inginkan. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kebenaran, ikutilah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau kita ingin mendapatkan kebenaran yang hakiki, ikutilah bagaimanakah prinsip salaf. Wa yaqtaduna bis-salafis salihin min a'immatiddin wa ulama'il muslimin. Dan ahlu sunnah salafiyun, mereka mengikuti salafus saleh, pendahulu-pendahulu yang saleh dari kalangan para ulama, tokoh-tokoh agama ini dan para ulama Islam. Wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin min ad-dinil madin wal haqqil mubin. Dan ahli sunnah berpegang teguh dengan prinsip sebagaimana mereka berpegang teguh padanya, berupa kebenaran yang nyata dan agama yang jelas. Ini dari Al-Imam Abu Ismail As-Sabuni rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang bagaimanakah wasiat dan nasihat untuk senantiasa mengikuti prinsip salaf. Yang keempat, wa qala al-imamul barbahari fi syarah sunnah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam syarh sunnah. Imam Barbahari ini khilafuddin azakumullah, beliau ini di akhir hayatnya difonis menjadi seorang buronan kerajaan. Ya. Kenapa kok jadi buronan? Apakah beliau seorang pencuri? La. Apakah beliau seorang pembunuh? Tidak. Apakah beliau seorang teroris? La. Beliau diburu oleh kerajaan karena beliau berpegang teguh dengan sunnah. Ketika kursi-kursi pemerintahan ketika itu diduduki oleh musuh-musuh dakwah, orang-orang yang lebih mengedepankan akal daripada mengedepankan sunnah, orang-orang yang lebih menghidupkan bid'ah daripada menghidupkan sunnah, mereka ketika sudah berkuasa bagaikan singa yang kelaparan, para ulama sunnah diburu, dibunuh, disiksa, dipenjarakan. Di antaranya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Beliau lari ke hutan. Dicari, teman-teman beliau sudah banyak tertangkap dan mati. Beliau lari ke hutan. seorang diri. Dan ditemani oleh satu murid beliau, murid yang paling setia sama beliau, ya, sampai ajal menjemput dalam kondisi seperti itu. Ketika beliau meninggal, dimandikan oleh muridnya, kemudian disolati oleh muridnya. Ketika muridnya ini sholat, mengangkat kedua tangannya untuk takbir, memulai sholat jenazah, tiba-tiba datang, ya, jamaah yang lain berbaju putih dan hijau. Ramai, penuh ruangan ketika itu. Setelah selesai salam, gak ada siapa-siapa. Ya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, seorang tokoh Islam, tokoh agama, memperjuangkan sunnah, menghancurkan segala bentuk kesesatan, akhir hidupnya seperti ini. Itulah resiko bagi mereka-mereka yang berpegang teguh dengan sunnah. Betul yang dikatakan oleh para ulama, isbir nafsak ala sunnah, sabarkan dirimu memegang sunnah. Walhamdulillah kita hidup di zaman yang aman. Walhamdulillah kita syukuri kita masih bisa mengamalkan sunnah, menampakkan sunnah, membela sunnah, mendakwakan sunnah. Walhamdulillah ala ni'mah, merupakan nikmat yang sangat besar. Kita bisa mengamalkan sunnah tanpa harus berperang. Kita bisa mengamalkan sunnah tanpa harus mengangkat senjata. Kita bisa mendakwakan sunnah tanpa harus ada pertumpahan darah. Walhamdulillah merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah dan terus kita hidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita diberi keistiqomahan sampai akhir hayat. Allahumma. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam syarh sunnah. Beliau mengatakan, wal asas alladhi tubna alaihi al-jama'ah. Dan pondasi di mana persatuan itu dibangun di atasnya. Wahum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum ahlus sunnah wal jama'ah. Mereka adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan merekalah ahlus sunnah wal jama'ah. Jadi inti persatuan itu adalah sunnahnya Rasul dengan pemahaman para sahabat. Kalau kita pengen bersatu di atas satu prinsip yang mulia, ikuti prinsip para sahabat, ikuti pemahaman mereka. Lihat bagaimana buktinya. Ketika mereka semua bersatu di atas sunnah Rasul, yang ada adalah persatuan. Padahal mereka dulu adalah orang-orang yang hidup di masa jahiliyah, gelap, hitam, penuh dengan kedzaliman dan peperangan, pertumpahan darah antara saudara. Namun ketika Rasulullah SAW datang, menyatukan mereka dengan sunnah, mereka mengikutinya, mengimaninya, mengamalkannya, mereka di atas sunnah, bersatu dan kuat. Kalau kita ingin mendapatkan kekuatan itu, ingin mendapatkan persatuan itu, persatuannya sesungguhnya, kekuatan Islam yang sesungguhnya, amalkan prinsip para sahabat. Ikutilah pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada' wa kullu bid'atin dhalalah. Dan barang siapa yang tidak mau mengambil prinsip mereka, maka dia telah sesat dan terjatuh dalam kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan itu pasti sesat. Ini nasihat dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, menjelaskan tentang bagaimanakah kewajiban kita untuk mengikuti prinsip salaf. Kemudian beliau mengatakan, wa akhtum al-maqam di kalamin hasanin matin li syaikhina al-allamati Zaid ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala wara'ah. Dan saya akan menutup pembahasan bab ini dengan menukil sebuah ucapan yang indah, ucapan yang kuat, yang diucapkan oleh guru kami Al-Allamah Zaid ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wara'ah. Beliau salah seorang ulama mu'asirin zaman sekarang, hidup di Arab Saudi. Al-Allamah Zaid ibn Hadi Al-Madkhali. Jawaban an su'ali sa'ilin mutawwalin wa awwaluh. Ketika itu Al-Allamah Zaid ibn Hadi sedang menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaannya ini panjang, ya. Yang intinya, yaqulul ba'du, ada sebagian yang bertanya. Limadha natalaqqab bis salafiyah wa limadha la yuqal al muhammadiyah nisbatan lir rasul sallallahu alaihi wasallam ila akhir sual. Ada yang tanya, kenapa kok kita menggunakan lakob atau gelar salafi? Kok enggak pakai gelar lakob Muhammadi saja? Karena ikut dengan Nabi Muhammad, kok pakai salaf? Ya. Sampai akhir pertanyaan. Maka dijawab oleh beliau, fa'ajaba hafizahullahu biqaulih. Maka beliau hafizahullah menjawab, naqululah. Jawaban kita adalah, inna atiradaka ala man adhara madhab as-salafis salih wantama ilaihi batilun. Sesungguhnya sanggahanmu, ya, tindakan kamu memprotes orang-orang yang menampakkan prinsip salaf dan orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada salaf, ini perkara yang salah. Yakni kalau kita membaca kelanjutan pertanyaan, si penanya itu bertanya, tapi pertanyaannya ini menyudutkan dan merendahkan prinsip salaf. Ya, apa itu salafiyah? Ini nama dari mana? Apa prinsip salaf itu? Salaf ini gak benar. Yakni dia bertanya, tapi pertanyaannya ini menyudutkan dan merendahkan salaf. Maka Syekh Zaid Ibn Hadi rahimah hafizahullahu ta'ala menjawab, ya, tindakanmu seperti ini salah. Ya, menyudutkan salafiyah, merendahkan salafiyah, meremehkan salafiyah, itu salah. Walhamilu lak ala hadzal i'tirad huwa. Dan sebab kenapa kamu bisa seperti ini, ada beberapa sebab. Ya. Imma jahlukal fadhi' bis salafiyyatis sahihah was salafiyyin hamalatul kitabi was sunnah min ashabin nabi alaihi salatu wassalam. Engkau memiliki pemahaman seperti ini, yakni merendahkan salafi, menghina salafi, bisa jadi karena engkau tidak tahu, ya, tidak tahu apa itu salafiyah yang sesungguhnya. Yang mana salafiyah itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wa man kana ala nahjihim min a'immatil ilmi wa da'wah min al-qurun al-mufaddalah al-mashhudi lahum bil khairiyah. Dan yang namanya salaf itu adalah para ulama yang mengikuti jalan para sahabat, yang mana mereka membawa bendera dakwah para nabi, membawa bendera dakwah Nabi alaihi salatu wassalam di masa-masa mulia yang telah direkomendasikan kebaikan untuk mereka. Yakni yang namanya salaf itu adalah Rasul, Al-Quran, As-Sunnah, para sahabat, para ulama yang mengikuti mereka. Ini yang namanya salaf. Ya. Tindakan menghinakan salaf bisa jadi gak ngerti kalau salaf itu sesungguhnya seperti ini. Ya. Wa imma annak turidu an tulabbis ala tullabil ilm anna as-salafiyyah ma hiya illa hizbun aw munadhdhamah. Atau bisa jadi kamu tahu sesungguhnya apa itu salafi, tapi kamu menentang salafi, ya, menghinakan salafi karena engkau ingin mendoktrin para santri, mendoktrin orang-orang untuk beranggapan bahwasannya salafi itu adalah sebuah pergerakan tertentu. Ya, ini lebih parah. Ini gak ngerti, tinggal diajari. Tapi kalau yang kedua, repot urusannya. Ya, tahu dia. Tapi karena memang sudah kesesatan menguasai hatinya, kebencian itu sudah menutupi mata hatinya, ya khalas. Bagaimana caranya yang benar disalahkan? Ya, bisa jadi kamu punya niatan jelek. Niatanmu adalah ingin memahamkan kepada masyarakat pemahaman yang jelek terhadap salafi. Ya, engkau ingin memahamkan kepada masyarakat yang namanya salafi itu sebuah pergerakan bawah tanah, ya, pergerakan rahasia yang memiliki prinsip-prinsip radikal. Nah, ini bahaya. Ya. As-sasaha Muhammad ibn Abdul Wahab yang dibangun dan dicetuskan oleh Muhammad ibn Abdul Wahab. Ya. Ini Bisa jadi kamu punya niatan seperti ini, menganggap yang namanya Salafi itu adalah Wahabi. Siapa itu Wahabi? Ya Muhammad ibn Abdul Wahab. Pencetusnya adalah beliau yang kemudian melakukan pergerakan-pergerakan senyap, pergerakan-pergerakan di bawah tanah yang memiliki prinsip dan keyakinan yang radikal, yang orang kalau masuk situ kholas, memiliki dan mencerminkan ya sebuah seorang muslim yang radikal, yang keras anti dengan sesama wa ila akhirih. Nah ini bahaya ini. Ya, kalau kamu punya keyakinan yang kedua ini, nah ini berbahaya. Terus ngerti tapi tidak mau memahamkan orang, justru membuat orang itu kabur dari Salafi. Fayajib an tustab'at wa la yajuzul intisabu ilaiha. Sehingga engkau menanamkan pada hati masyarakat tidak menjauhi prinsip tersebut, membuat mereka pobi, benci dengan Salafi. Kenapa? Ya karena orang-orang ini yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka ngerti siapa itu Salafi. Tapi karena mereka yang dipandang bukan kebenarannya, tapi orang-orangnya, mungkin dia tidak suka sama orang-orang yang membawa prinsip Salaf, akhirnya kebenciannya itu menutup mata hatinya, akhirnya dia merubah mimik Salafi itu menjadi mimik yang jelek. Ya, menjadi gambaran yang sangat mengerikan. Ya, gambarannya itu pasti imma bunuh diri, ya, radikal, stok nyawa, ila akhirin, Salafi kayak gini, teroris. Nah, ini berbahaya, kata beliau. Walhaq annahu la yajuzu li ahadin ay yunkir ala man intasaba ila as-salaf was-salafiyah. Yang benar kita katakan tidak boleh bagi siapapun mencela seseorang yang menyatakan dirinya adalah salafi. Ya. Faman qala ana salafi wa aqidati as-salafiyah la yasihhu ay yu'ab. Siapa saja yang mengatakan saya salafi, prinsip saya salafi, tidak boleh dicela. Tidak boleh dicela kalau memang benar-benar dia mengamalkan pengakuannya. Tapi kalau dia tidak mengamalkan pengakuannya, justru malah kebalik 180 derajat. Kita cela dia. Bukan kita cela karena salafinya. Tapi karena kita cela dia karena tidak sesuai dengan pengakuannya. Barakallahu. Bal yajib qabulu dhalika minhu bittifaqil ulama ar-rabbaniyin wa talamizatihim. Bahkan kita wajib untuk menerima pengakuan dia dengan kesepakatan para ulama rabbani. Wa ma dzalika illa li anna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Hal itu dikarenakan prinsip salaf itu pasti benar. Maka ketika ada orang mengatakan ana salafi, berarti dia menyandarkan dirinya kepada kebenaran. Tidak boleh dicela. Karena dia menyandarkan dirinya kepada kebenaran. Kalau dia mengatakan prinsipku salafi, tidak boleh dicela. Karena dia menyandarkan prinsipnya kepada kebenaran. Ya. Kalau ada orang yang mencela, ada dua keadaan yang tadi disebutkan. Bisa jadi dia tidak ngerti apa itu salaf. Bisa jadi dia punya niatan jelek terhadap salaf. Barakallahu. Wa inna salafiyya wa hiya nisbatu tasmiyatin ila salaf. Yang namanya salafiyya itu merupakan nama yang disandarkan kepada para ulama terdahulu. Tasmiyatun la tanfasil wala lahdha wahidah 'anil ummatil islamiyah bal hiya khairuha. Bahkan nama salafi itu adalah mencerminkan tentang Islam itu sendiri, ya. Tidak lain dan tidak bukan salafi ya Islam itu sendiri. Kalau dikatakan salafi ya Islam, Islam ya salafi, Islam itu sunnah, sunnah ya salaf ya Islam. Salafi itu sunnah, sunnah itu salafi. Tidak ada bedanya, kata beliau. Bal hiya khairuha, bahkan nama salafi itu adalah gelar untuk umat Islam yang paling baik. Ya, salafi itu gelar untuk umat Islam yang paling baik. Wa hiya bi khilafil intima'at ila al-ahzab wal munadhamatil bid'iyyah kal hizb al-ikhwani wal firaq at-tablighiyyah wa ma walahuma mimma sabaqa bayanuha wa bayanu manahijiha. Bahkan jauh lebih baik daripada sebutan atau gelar-gelar dari kelompok-kelompok sempalan yang memang jelas-jelas mereka menyempal dari Islam atau menyempal dari sunnah, seperti Hizb Ikhwani atau Hizb Tablighi, ya, tabligh dan lain sebagainya, mereka-mereka yang memiliki prinsip yang ganjil, keluar dari sunnah, tidak mengikuti sunnah, mereka punya julukan. Ya, semua ahlul ahwa'i wal bid'ah punya julukan. Julukannya itu disandarkan kepada pencetusnya atau disandarkan kepada prinsipnya. Yang jelas semua punya julukan. Semua julukan itu enggak benar. Semua julukan itu enggak benar. Kenapa? Karena mengarah kepada kesesatan. Beda dengan salafi. Salafi itu bukan gelar untuk Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Enggak. Salafi itu adalah gelar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, untuk Al-Qur'an, untuk As-Sunnah. Maka banggalah menjadi seorang salafi. Kenapa? Karena kita mengikuti kebenaran Al-Quran, Sunnah, Rasul, dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa amma qawlul muftarid alal aqidati salafiyah wa ahliha salafiyin lima la yuqal al-muhammadiyya naqul. Adapun ucapan sebagian yang mereka komentar atau mereka memprotes, kenapa kok salafi enggak digelari Muhammadi saja? Kok salafi? Salafi ini gelarnya kurang mantas. Mending Muhammadi. Lebih realistis. Ya kenapa? Sandarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Naqul, kita katakan, hada talbisun minhu ala nas min jinsi ma qablah. Tindakan ini sama dengan yang di atas. Ya. Dia tidak mau menggunakan nama salafi, ada salah satu dari dua kemungkinan. Bisa jadi dia tidak ngerti apa itu salafi, bisa jadi pengin menjauhkan manusia dari yang namanya salafi. Fal ummah kulluha yuqalu laha al ummah al muhammadiyah ay inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuha. Semua umat rasul itu digelari dengan muhammadi, semuanya muhammadiyah, semuanya, ya, enggak ada terkecualinya. Barakallahu fik. Wa qad inqasamat ila ummati da'wah wa ummatil ijabah, sementara umatnya rasul ada dua, umat dakwah, umat ijabah, ya. Umat dakwah, umat ijabah, yakni muslim dan non-muslim. Semuanya adalah umatnya Rasul. Wan qasamat ummatul ijabah ila 73 firqatan kulluha binar illa wahidah. Sementara umat ijabah, yaitu umat Rasul yang muslim, terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Yakni menurut beliau, kalau kita menggunakan gelar Muhammadi terlalu umum. Kenapa? Karena semuanya itu pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sya'au aba. Mau atau tidak, mereka adalah umatnya beliau alaihi salatu wasallam. Mau muslimnya, mau kafirnya, semua itu umat Rasul. Dan semuanya bisa digelari dengan Muhammadiyah. Ya, ini kurang pas, kurang fokus, ya. Kurang fokus. Beliau mengatakan, وَهِيَ الَّتِي تَكُونُ عَلَى مِسْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمُ. Dan satu golongan Islam yang selamat, itu adalah golongan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang mengikuti mereka. وَأَصْحَابُهُ رُضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ. فَأَصْحَابُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ هُمُ السَّلَفُ وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ وَنَهَجَ نَهْجَهُمْ وَاتَّبَعَ أَثَرَهُمْ يُلْحَقُ بِهِمْ. Maka salaf yang sesungguhnya adalah Nabi dan para sahabatnya, orang-orang yang datang setelah mereka, yang mengikuti jalan mereka, dihukumi sama. Mereka semua adalah salafi. Fayuqalu anhu salafiyun wa aqidatuhu salafiyah ila akhirihi. Maka mereka disebut salafi dan prinsipnya adalah salafiyah, sampai seterusnya ucapan beliau hafizahullahu ta'ala. Jadi nama salafi itu nama yang sudah paling bagus. Betul-betul fokus, ya. Fokus pada Nabi, para sahabat, Al-Quran, dan As-Sunnah. Gak yang lain. Semua nama yang tidak sesuai dengan jalannya Nabi alaihi salatu wassalam bukan salafi. Ya. Lebih fokus. Lebih enak. Gak global. Gak umum. Tapi langsung. Kalau dikatakan salafi, ya salafi yang benar. Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in, dengan bimbingan para ulama rabbaniyin, itu salafi. Barakallahu. Summa ansahuka ayyuhal muhib an turaji'a kutub as-sunnah fa innaka satajid nususan la tuhsa kathrah tuqarriru lak ma dhakartu min al-wasiyah biluzumi sabilis salaf wat tahdhiri min mujanabatihi wallahu al-muwaffiq. Kemudian aku nasihatkan kepada kalian semua, wahai saudara-saudaraku yang tercinta, untuk kembali melihat kitab-kitab hadis. Kalau engkau melihat kitab-kitab hadis yang sahih, engkau akan mendapati banyak sekali dalil yang menjelaskan kewajiban kita mengikuti prinsip salaf dan larangan serta ancaman bagi siapa saja yang menjauhi prinsip tersebut. Wallahul muwaffiq, dan hanya Allah yang memberikan taufik dan hidayah. Maka dari sini selesai kita membahas bab yang keempat. Kesimpulannya, ikhwanuddin azakumullah, kalau engkau ditanya apa hukum mengikuti prinsip salaf, maka jawab dengan penuh keyakinan tanpa ragu, wajib. Kenapa kok wajib? Karena salaf itu adalah Islam. Salaf itu adalah sunnah. Salaf itu adalah pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Salaf itu adalah bimbingan para ulama rabbani. Kemudian kalau ada yang bertanya, apa hukum mengatakan kepada diri sendiri, ana salafi, aqidatis salafiyah, saya salafi dan prinsip saya salafi, hukumnya boleh, bahkan sebuah kehormatan dan sebuah kemuliaan. Kenapa? Karena dia telah menyandarkan dirinya pada kebenaran yang sesungguhnya. Tentunya bisa menjadi kehormatan untuk dirinya kalau bukan sekedar gelar, ya, bukan sekedar gelar, tapi benar-benar dia amalkan apa yang diinginkan dari gelar tersebut. Ya, ya samalah kalau gelar-gelar dunia, orang itu digelari profesor, doktor, tapi sama sekali nggak ngerti, ya. Jangankan doktor ini doktor imitasi, profesor gadungan, tembakan misal, orang nggak bakal menghormati dia. Oh, itu profesor, jenengi tok, ya, tapi isini kosong, ya. Gak pantas dibilang profesor, ini gelar duniawi. Lalu bagaimana dengan gelar yang lebih daripada itu? Yang menimbulkan dan yang mensyiarkan bagaimana ke Islam, bagaimana ke sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ketika kita mengatakan ana salafi, aqidatis salafiyah, maka wajib bagi kita untuk mengamalkan kandungan daripada gelar ini. Sebagaimana kita mengatakan ana muslim, ana mukmin, maka wajib bagi kita untuk menjalankan 5 rukun Islam, 6 rukun iman dengan semestinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maghribnya masih lama atau sebentar lagi? Baik. Adapun bab yang selanjutnya yaitu bab yang kelima, keutamaan mengikuti prinsip salaf salafiyah, insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apabila ada ucapan yang menyinggung, ucapan yang salah atau yang semisalnya, maka ana minta maaf dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafaddalu, barakallahu fiik.